Hitam, lagunya buat kamu ya. Desi. Sebelah kiri SNP, selamat malam. Halo. Aku merindu. GDC semuanya bergoyang. Mantap. Lala. Inje Mesta. Goyang dong. Campur goyang. Asik. Yo GDC kita goyang lagi. Terima kasih. Alhamdulillah GDC.